السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حضرين الله مليئتين، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, dan salah satunya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, dan nikmat amal soleh. Sebagaimana orang itu senang ketika mendapatkan puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran, maka seyogyanya orang-orang beriman itu senang dan bahagia ketika mendapatkan ilmu. Di antaranya karena ilmu itu kehidupan, dan kebodohan itu kematian. Makanya para ulama mengatakan wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi wa jisamuhum qabla al quburi quburu. Di dalam dalam kebodohan itu ada kematian bagi orang bodoh tersebut, dan jasadnya orang-orang yang enggak punya ilmu atau yang bodoh itu adalah kuburan sebelum kuburan. Jadi, di dalam kebodohan itu ada kematian sebelum kematian. Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Wa jisamuhum qabla al-kuburi kuburu. Jadi, kalau kita hidup tanpa ilmu, jemaah, kita nggak belajar, kita hanya mengandalkan dunia kita, itu kata para ulama kita kayak kuburan berjalan, seperti kuburan berjalan, nggak ada kebahagiaan, suasananya itu suasana sedih, gitu ya, suasana galau. Makanya kata warwahuhum fi wahsyatin. Ruh mereka itu senantiasa berada pada kejenuhan dan kegalauan. Gak bahagia hidupnya. Walaupun punya uang banyak, walaupun punya popularitas, punya followers yang banyak, walaupun ia tampan atau ia cantik, ada gunanya. Itu kuburan berjalan. Wajisamuhum qoblal kuburi kuburu. Itu jasadnya adalah kuburannya sebelum kuburan yang sebenarnya. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu, terlebih lagi bersama salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin. Ini sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan yang harus direspon dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, kami akan tambah. Kami akan tambah. Maka mari bersyukur kepada Allah, lalu minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, pemahaman, lalu taufik untuk bisa menerima, dan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Sehingga ilmu itu jadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu maklumat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, mintalah ilmu yang bermanfaat. Dan jamaah yang Allah muliakan, marilah kita kuatkan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul adalah hamba dan utusan Allah. Maka ketika kita beribadah, kita beriman, marilah kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling berjasa pada kehidupan kita. Makanya jamaah sekalian, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke kitab kita, Riyadhus Shalihin. Kitab yang sangat fenomenal. Dan hadirin Allah muliakan, masih bersama kita banyaknya jalan-jalan kebaikan atau pintu-pintu kebaikan. Hadis yang keempat. Dan menariknya lagi-lagi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah meridai beliau. Mari kita masuk untuk mengefektifkan waktu. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf beliau dan kita semua, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullah anhu, dari Abu Dzar. Ana nasan qalu. Ada sebagian orang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah fuqara. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin di kota Madinah. Orang-orang miskin dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian atau di sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menyampaikan sesuatu ini orang miskinnya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain. Hadirin Allah muliakan, ada hal apa orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka mau curhat, hadirin. Mau menyampaikan kegalauan mereka sekaligus minta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ya kira-kira ya? Atau mungkin mereka curhat tentang beras di rumah habis kali, Ustaz. Di sana dulu korma, mungkin korma habis tuh. Minyak enggak ada. Isi kulkas kosong. SPP anak belum bayar. Sebelum kita terlalu jauh berpikir, mari kita langsung masuk ke riwayat tersebut. Ya Rasulullah. Mereka menyampaikan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur. Ternyata yang mereka curhatkan itu benar-benar di luar perkiraan kita. Benar-benar out of the box ini, hadirin. Susah nyari curhatan seperti ini. Ini mengecoh benar-benar. Ini mind blowing banget. Kata mereka, orang-orang kaya itu telah pergi dengan memborong pahala. Orang-orang kaya itu meninggalkan kita dengan memborong pahala. Maksudnya apa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Masya Allah. Jadi mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wayasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Jadi kami orang miskin sholat, orang kaya itu juga pada sholat. Wayasumuna kama nasum. Dan ketika kami puasa, orang-orang kaya juga puasa. Subhanallah. Berarti kan kedudukannya sama ya, seri ya, draw gitu ya, remis gitu. Lalu dilanjutkan, wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, mereka itu orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita enggak bisa. Nah, ini kekalahan mereka di sini, di harta. Karena orang-orang kaya itu menggunakan harta mereka untuk bersedekah, untuk berinfak. Dan kita gak punya uang ya Rasul. Itu hadirin. Qal, lalu Nabi SAW menyampaikan, Nabi kasih solusi. Awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah sudah memberikan kalian kesempatan bersedekah dengan cara yang lain? Jadi yang gak usah khawatir, kalian juga ada solusinya. Kalian mau bersedekah, kan Allah sudah kasih sedekah. Atau sudah kasih kesempatan bersedekah. Apa itu hadirin sekalian? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya di setiap tasbih itu sedekah. Jadi dengan kalian bertasbih satu kali, kalian bersedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Dengan kalian bertakbir satu kali saja itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan dengan kalian bertahmid satu kali saja itu sedekah. Subhanallah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Dan amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf sedekah, dan mencegah kepada kemungkaran itu sedekah. Sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan hadirin Allah muliakan, dan salah seorang dari kalian melampiaskan syahwatnya, itu sedekah. Atau dan hubungan suami istri salah seorang dari kalian itu sedekah. Jadi hubungan suami istri di antara kalian, berhubungan intim maksudnya suami istri, itu sedekah. Hadirin Allah muliakan, nah, mereka cukup kaget dan bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah pada saat salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu dapat pahala? Qala araitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun. Saya mau tanya sama kalian, bagaimana menurut kalian kalau dia meletakkan atau melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram, dia dapat dosa apa enggak? Maka jawabannya, ya dia berdosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Dan begitulah kalau dia lampiaskan atau dia letakkan di jalan yang halal atau di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Allah muliakan. Ada banyak pelajaran berharga dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, sekali lagi, bahwa di zaman Nabi itu ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Dan mereka semua tidak pernah mempermasalahkan itu secara duniawi. Tidak ada kecemburuan orang miskin ke orang kaya secara duniawi. Nanti kita jelaskan. Sebagaimana tidak ada kesombongan dalam diri orang kaya karena banyak uang dan karena duniawi. Jadi gak ada kecemburuan, gak ada hasad di dalam diri orang miskin karena uang atau karena dunia. Dan di sisi yang bersebelahan gak ada sombongan dalam diri orang kaya. Karena lebih kaya atau lebih punya harta. Semuanya sama-sama mencari akhirat dengan kondisi mereka masing-masing. Adapun kalau cemburu-cemburu yang dijelaskan dalam hadis ini adalah ghibtah. Ghibtah itu cemburu terhadap kebaikan seseorang tanpa ada niat dan berharap kebaikan itu lenyap dari orang tersebut. Jadi menginginkan atau cemburu atau iri positif ya atas kebaikan orang, amal soleh orang, tapi nggak ada niatan sama sekali agar kebaikan itu lenyap. Beda dengan hasad. Hasad itu iri dan dengki yang negatif dan berharap orang itu tidak mendapatkan atau kehilangan kebaikannya. Itu hasad. Ini enggak. Nah itulah para sahabat Nabi SAW. Nah pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana curhatnya orang miskin di zaman Nabi. Isu yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam hati mereka ketika mereka melihat orang kaya. Ternyata yang ada dalam diri mereka adalah fastabiqul khairat dan khawatir kalah dengan orang kaya dalam masalah kebaikan. Jadi prinsip fastabiqul khairat itu menancap di dalam hati-hati mereka. Ayat dalam surat Al-Baqarah 148 itu fastabiqul khairat bukan hanya mereka baca. Bukan hanya mereka lantunkan. Bukan hanya mereka hafal. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan, itu benar-benar menancap, merasuk, dan menjadi darah daging mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat orang kaya bisa mengungguli mereka dari sisi harta, mereka pun sedih dan melapor ke Nabi SAW minta solusi. Dan mereka katakan bahwa orang kaya itu Sholat sebagaimana kita sholat. Satu sama berarti. Kita puasa, mereka juga puasa. Dan mereka punya keunggulan dengan harta. Mereka bisa berinfak, kita nggak bisa. Mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa. Dalam riwayat yang lain, yahujjuna biha wa ya'tamirun. Mereka bisa haji dan mereka bisa umrah, sedangkan kita terbatas, nggak bisa. Jadi itu yang jadi isu orang-orang miskin sama Nabi. Kenapa mereka, gimana mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa. Jadi dulu orang-orang fakir, orang-orang miskin itu nggak pernah tertarik dengan harta orang kaya. Yang membuat mereka bisa beli rumah mewah misalnya. Mereka nggak tertarik dengan rumahnya orang kaya. Mereka nggak tertarik dengan mobil atau kendaraannya orang kaya. Ontaknya orang kaya kalau dulu. Makanya kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Al-Utsaimin, yang mereka soroti bukan kendaraannya orang kaya. Bukan pakaian mahalnya orang kaya. Bukan perhiasannya orang kaya. Tapi yang mereka soroti adalah orang kaya bisa berinfak dan bersedekah. Sedangkan kita nggak bisa. Gitu loh. Dan kita nggak bisa. Itu yang membuat mereka mengganjal. Jadi mungkin ya, kalau mereka ngelihat kondisi hari ini, mungkin kalau ngelihat sebagian orang kaya, mereka nggak iri sama sekali. Karena sebagian juga nggak berinfak, sebagian juga nggak bersedekah. Ya buat apa sih iri? Jadi udah nggak ada irinya sama sekali. Bisa menang nih saya nih gitu. Fastabiqul khairat. Jadi yang mereka irikan adalah dengan iri yang positif, yang mereka buat cemburu ada, kenapa ya mereka bisa berinfak, bisa sedekah, saya nggak bisa. Masya Allah ya. Kenapa mereka, Pak Fulan haji lagi tahun ini. Iya Alhamdulillah, beliau haji lagi. Kan beliau punya rezeki. Ya Allah, Pak Fulan udah 7 kali haji. Saya sekalipun belum. Ah itu sedih. Gitu. Loh kamu gak, kenapa gak berangkat? Belum ada rezeki. Tapi udah nabung sih, semoga Allah mudahkan. Tapi sedih gitu loh. Ngeliat orang berangkat haji itu sedih. Ngeliat orang bisa umrah itu sedih. Mas Fulan berangkat umrah lagi. Iya. Aduh. Ada yang bilang, aku pernah umrah terakhir tahun 2002, sudah lama. Kenapa gak berangkat? Belum ada rezeki lagi. Itu yang disedihkan. Bukan jalan-jalannya orang kaya ke luar negeri. Bukan belanjanya orang kaya. Bukan plesirannya orang kaya. Bukan travelingnya orang kaya. Bukan ketika dia selfie di salah di berbagai macam icon-icon dunia. Bukan. Mereka gak tertarik tentang hal itu. Mau plesiran kek, mau traveling kek, mau nginep di hotel mau bintang 5. Atau bintang 7 sekalian. Mereka gak tertarik hadirin. Orang-orang miskin sama Nabi itu gak tertarik sama sekali. Mau mobilnya sport car kayak. Gak tertarik. Hal itu tuh gak tertarik. Mau puluhan miliar tuh mobil, gak tertarik. Biasa aja. Mereka baru punya rasa cemburu kalau ngeliat orang kayak bersedekah. Aduh, kenapa ya mereka tuh bersedekah terus? Saya nggak bisa. Adapun orang orang kaya punya unta keren-keren tuh. Dan jangan salah, unta berkelas tuh mahal deh. Bisa 8 miliar, bisa 10 miliar. Dan mereka nggak tertarik itu, lihat nggak ada penyebutan. Mau orang kaya dari ubun-ubun sampai jempol kaki branded semua, mereka nggak tertarik. Aduh, nggak tertarik. Orang kaya di kajian tasnya branded, orang miskin nggak tertarik. Padahal yang orang miskin ini cuma bawa kantong kresek aja, bawa kantong kresek buat naruh sendal. Masya Allah. Kita hadirin Allah muliakan. Mereka tuh gak tertarik dengan hal seperti itu. Melihat orang kaya jamnya 1,5M, gak tertarik. Mereka apapun gak tertarik. Orang miskin zaman Nabi itu gak tertarik. Mereka itu tertariknya ngebahas kok bisa mereka bersedekah, kita gak bisa bersedekah. Kok bisa orang kaya itu beramal soleh, kita gak bisa beramal soleh. Kok bisa orang kaya mensupport dakwah, kita belum bisa mensupport dakwah. Itu yang mereka sedihkan. Itu mereka sedihkan. Insya Allah ya, beda ya hadirin. Padahal mungkin mereka kekurangan uang, kekurangan makanan, tapi itu gak diangkat ke Nabi SAW. Padahal mereka tahu Nabi SAW itu pemilik Baitul Mal, pemilik kas negara. Kalau curhat sama Nabi, Nabi bisa kasih, tapi bukan itu. Sama sekali ini gak diangkat. Sampai akhir gak diangkat. Ada orang kan diangkatnya di terakhir, jadi mukadimah dulu, basa-basi gitu, baru basa. Tapi ya beras di rumah juga kurang sih Rasul. Enggak begitu. Sama sekali ditutup, itu ditutup. Ta'afuf mereka. Itu akhlak yang mulia, ta'afuf. Menjaga kemuliaan dengan tidak menceritakan masalah dunia atau kekurangan duniawi. Secara harta ya. Sehingga orang merasa mereka baik-baik aja padahal mereka butuh harta. Dan mereka gak cerita-cerita. Yang mereka angkat adalah kenapa orang kaya bisa bersedekah, saya gak bisa sedekah. Hadirin Allah muliakan. Dan pelajaran berikutnya, secara mafhum hadis ini, secara mafhum. Dalam ilmu usul fikih ada istilah mafhum atau secara tersirat. Ini menunjukkan bahwa orang miskin itu ketika posisinya menerima sedekah, ada rasa sedih dan tidak nyaman. Karena mereka berharap menjadi pihak yang memberi sedekah. Beda sama kita ya, atau sebagian kita lebih tepatnya, yang lain sebagian Masya Allah. Sebagian orang hari ini pengen banget dapat sedekah, pengen dapat pemberian, padahal dia udah mampu. Dengan alasan rezeki, masa kita nolak rezeki Pak Ustaz? Oh iya, rezeki gak ditolak. Tapi mana spirit beramal dan fastabiqul khairat? Mana semangat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Miskin zaman Nabi aja punya sifat itu. Jadi kalau kita senang, secara mutlak, orang miskin sama Nabi enggak. Ini buktinya curhat sama Nabi. Orang kaya itu ketika bersedekah, ngasih sedekahnya ke siapa? Kalau bukan ke orang miskin. Ya bayangkan, dapat sedekah itu laporan ke Nabi SAW. Galau, subhanallah. mereka nggak ke Nabi, alhamdulillah ya Rasul, orang kaya baik-baik ya, kita mah dapat sedekah terus dari mereka, kita bersyukur semoga pahala mereka besar dan rezeki mereka tanpa batas. Mereka nggak bilang gitu loh, padahal bisa mereka bilang demikian. Lapor-lapor, ini baik-baik loh orang-orang kaya, murid-murid antum ini Rasul, masya Allah, kita ini disupport terus, kita ini dikasih terus orang-orang miskin. Ali-ali menyampaikan hal demikian, mereka justru datang ke Nabi SAW dengan mengatakan, mereka bisa bersedekah sedangkan kita gak bisa bersedekah. Mereka bisa bersedekah sedangkan kita dapat sedekah. Jadi dapat sedekah itu ada galaunya juga, jemaah. Subhanallah. Sebagian orang tuh ngejar-ngejar. Gimana biar dapat? Bahkan ada yang jadi profesi, subhanallah. Minta-minta. Mereka enggak. Dan ini penting, khususnya pada hari-hari ini. Kita tahu kondisi sulit untuk mayoritas orang. Sudahkah kita bermental dengan mental para sahabat Nabi SAW? Walaupun kondisi susah, walaupun kondisi sulit, sudahkah kita punya mental memberi lebih besar daripada menerima? Dan kalau kita dikasih tanpa kita minta, atau nggak ada masalah, itu rezeki dari Allah. Tapi tanya hati kita, adakah sedikit kegelisahan? Karena kita gak mampu bersedekah. Karena kita gak mampu berinfak. Karena kita menerima terus. Karena kita belum mampu memberi dan memberi. Dan itu yang dirasakan para sahabat Nabi SAW. Karena kita tahu bersama sedekah itu untuk fakir miskin. Berarti mereka dapat kan. Orang kayaknya semangat-semangat infak. Justru mereka galau dan mengangkat kegalauan mereka kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin. Mereka yakin dengan hadis Nabi SAW. Mereka yakin dengan kata fastabiqul khairat. Mereka yakin dengan pahala besar. Mereka yakin bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Mereka yakin dengan surat Ad-Duha ayat 4. Wala al-akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, daripada kehidupanmu yang sekarang. Lihat himmah mereka, jemaah. Lihat semangat mereka untuk mengejar akhirat. Dan kemiskinan mereka bukan penghalang untuk punya mental seperti itu. Kemiskinan bukan justifikasi pembenaran untuk mengharapkan pemberian, bahkan mencari pemberian. Enggak. Itu yang menjadi perhatian kita. Mereka gak tertarik tentang itu. Apalagi tertarik dengan tempat tinggalnya orang kaya, kendaraannya orang kaya, pakaian dan bajunya orang kaya, perhiasannya orang kaya, nggak tertarik. Karena mereka juga tahu, mereka kan belajar, semuanya akan dihisab oleh Allah. Semua akan ditanya oleh Allah. Semakin banyak harta, semakin banyak hisab. Semakin kita membelanjakan harta kita untuk barang-barang mewah, barang-barang yang mahal, kan semakin ditanya oleh Rabbul Alamin. Kenapa beli barang segitu? Kenapa beli tas 200-an juta? Nggak ada yang lebih murah. Emangnya benar-benar butuh? Kan ditanya sama Allah. Kenapa pakai jam tangan 500 juta? Nggak ada yang lebih murah jam tangan. Apa emang kebutuhannya benar 500 juta? Atau untuk faktor lain? Tumalatus aluna yawma idin anin na'im. Jadi orang-orang miskin ngapain tertarik tentang hal itu? Buat apa tertarik tentang hal tersebut? Yang mereka tertarik adalah kenapa mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa. Pelajaran yang berikutnya hadirin. Di sisi lain, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kaya di zaman Nabi itu semangat-semangat beribadah. Baik ibadah secara fisik maupun ibadah secara harta. Mereka sholat sebagaimana orang miskin sholat. Mereka puasa sebagaimana orang miskin puasa. Dan mereka berinfak dan bersedekah. Dan mereka berhaji, mereka berumrah. Mereka berusaha sapu bersih. Subhanallah. Ini yang membuat orang miskin itu sedih. Ya kok dia sapu bersih itu loh. Sampai ibadah puasa yang bagi sebagian pihak ini nggak tepat juga, tapi bagi sebagian pihak itu andalan orang yang nggak punya makan dan seterusnya, itu dikerjakan juga dengan orang kaya padahal dia mampu makan setiap hari dan makanan yang enak-enak. Mereka lepas kenikmatan makan siang mereka, brunch mereka kalau bahasa kita sekarang, untuk mendapatkan pahala puasa. Itu hadirin. Itu orang kaya di zaman Nabi SAW. Jadi mau apa? Mau sholat? Mereka sholat. Mereka sholat wajib. Mereka sholat sunnahnya kuat. Mereka rawatibnya bagus. Mereka duhanya oke. Mereka tahajudnya bagus. Kalau misalnya tahajud gak dikerjakan, mereka ganti di duha misalnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Oh, pokoknya tahu, puasanya pun juga demikian. Kayak di bulan Syaban ini, mereka perbanyak puasa. Sebagaimana Nabi memperbanyak puasa. Karena sumu Syaban illa qalila kan. Nabinya SAW berpuasa di bulan Syaban kecuali beberapa hari saja. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oh, mereka puasa juga. Ramadan apalagi. Mereka rajin infak, rajin sedekah, infak, sedekah, kasih. Jadi dari satu sisi, kita bisa melihat bagaimana begitu kompetitifnya orang kaya di zaman Nabi SAW dalam kebaikan, dalam mengamalkan fastabiqul khairat, sampai-sampai orang miskin kewalahan. Jadi gimana sih orang kaya semuanya disapu bersih? Masya Allah. Pertanyaan besarnya bagaimana dengan kita yang punya kelebihan harta? Bagaimana dengan jamaah sekalian yang Allah sedang uji dengan banyaknya harta? Allah uji loh, karena Allah akan tanya. Sudahkah kita gunakan harta itu untuk kemaslahatan umat? Sudahkah kita gunakan harta kita untuk dakwah? Sudahkah kita gunakan harta kita untuk berinfak dan bersedekah? Kita memasuki Ramadan, seberapa berani kita keluarkan harta kita untuk Ramadan? Atau di bulan Ramadan? Berapa orang yang kita berikan makanan berbuka nanti ketika Ramadan? Kita gunakan harta kita. Banyak orang susah sekarang. Tentu saja mendapatkan makanan berbuka itu sebuah bantuan yang luar biasa. Seberapa berani kita keluarkan harta kita? Hari ini banyak orang yang krisis iman, krisis ketakwaan, sehingga goncang ketika pandemi belum berakhir juga, kondisi ekonomi bagi banyak pihak juga goncang. Nah, seberapa besar harta yang kita sumbangkan untuk dakwah di jalan Allah, sehingga dengan dakwah itu orang bisa dikuatkan imannya, bisa dibuat optimis dengan izin Allah, bisa mengenal Rabb-nya, bisa beribadah kepada Rabbul Alam, tahu saluran untuk mengeluhkan segala masalahnya. Oke, kita bukan ustadz, kita gak punya ilmu, kita gak bisa bicara, tapi kita punya harta. Sudah serap banyak harta gitu kita infakkan untuk berdakwah di jalan Allah, atau menjadi bagian dari dakwah. Hadirin Allah muliakan, ada jutaan orang umat Islam gak bisa baca Quran hari ini. Sudahkah kita menjadi bagian program atau gerakan memberantas buta huruf Al-Quran? Kita support si A, kita support si B, kita support si program-program itu harus berjalan. Kita dukung program-program tersebut. Itulah yang harus dilakukan. Sehingga nanti di hari kiamat, ketika Allah tanya, itu harta dipakai buat apa aja? Kita bisa fasih dalam menjelaskan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu ta'ala bissawab. Pelajaran berikutnya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya adalah Allah dan Rasulnya senantiasa memberikan solusi. Senantiasa memberikan solusi dari setiap masalah. Dan ini dijelaskan para ulama usul dan para ulama fikih. Secara umum, setiap masalah itu ada solusinya. Itu kaidah. Setiap masalah ada solusi. Orang miskin punya masalah dengan gak bisa sedekah. Allah dan Rasulnya berikan solusi. Jadi secara umum demikian. Paling ada anomali. Anomalinya apa? Kematian. Kematian gak ada solusi. Kenapa gak ada solusi? Untuk memberikan hikmah yang lebih besar dan sangat besar. Agar orang kembali kepada Allah. Tapi secara umum setiap masalah ada solusi. Dan solusi ketidakmampuan orang miskin bersedekah. Dan mungkin ini juga masalah kita hari ini. Karena kondisi susah bagi sebagian orang. Maka solusinya adalah berzikir kepada Allah. Dan mengerjakan amal saleh yang lain. Solusinya adalah tasbih. Karena kata Nabi SAW, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap kita baca subhanallah, lalu kita hayati Allah Maha Suci dari segala hal yang buruk dan ketidaksempurnaan, maka itu sedekah. Kita baca subhanallah sedekah dua kali, subhanallah tiga kali, dan setiap takbir itu sedekah. Allahu Akbar, sedekah itu. Sambil kita resapi Allah itu maha besar, berarti saya itu kecil, saya itu bukan siapa-siapa, saya rendah dan lain sebagainya. Perlu tahmidatin sedekah. Dan setiap bertahmid, ucapkan alhamdulillah, itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Masya Allah, setiap tahmid itu sedekah. Wakulu tahlilat dan sedekah. Dan setiap zikir la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun 'anil munkar sedekah. Dan setiap amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Tentu saja dengan kaidah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara singkat kata para ulama, di antara kaidahnya harus dengan ilmu. Jangan udah melarang ternyata dia benar gitu. Kita udah larang-larang. Atau ketika kita ajak ternyata salah. Ternyata hadisnya palsu misalnya. Jadi ada ilmu. Gitu hadirin. Di antara kaidahnya juga harus hikmah, harus bijak. Gunakan bahasa yang tepat. Cari waktu yang tepat. Cari tempat yang tepat. Jadi enggak ngasal, jadi hikmah. Bahasanya, cara penyampaiannya itu tepat. Hikmah. Amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang berikutnya, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita cegah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu enggak boleh, kata para ulama. Jadi mempertimbangkan. Kalau meminimalisir, ingkari. Menghilang, lebih lagi harus diingkari. Tapi kalau ternyata menimbulkan masalah baru yang lebih parah dan lebih serius, enggak boleh diingkari. Pada saat itu kita tunda dulu. Tapi juga di antara kaidahnya sabar, hadirin. Sabar. Mungkin enggak satu kali, dua kali, harus tiga kali, empat kali baru orang mau ikut. Sabar, sabar, sabar. Dan itu semua sedekah. Semua sedekah. Bahkan berhubungan intim suami istri pun kalau diniatkan sedekah. Diniatkan untuk mencegah dari hal yang haram. Kata para ulama. Itu menjadi sedekah, subhanallah. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW. Jadi hadirin yang perbanyak pikir. Khususnya ketika kita gak punya uang. Bukan biar datangkan uang, bukan. Biar kita dapat pahala sedekah itu dulu. Biar bisa mengcover ketidakmampuan kita bersedekah hari ini. Ketika hari ini saya gak punya uang lagi. Ingatkan hadis doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak hari ini atau pagi ini. Wa'ati mumsikan talafa, dan kasih kebangkrutan pada orang yang gak berinfak hari ini. Terus saya gak punya uang lagi hari ini. Ah, berbanyak tasbih. Berbanyak baca subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ajak orang pada kebaikan. Ganti. Ganti dengan zikir. Berbanyak zikir. Hadir. Berbanyak zikir. Berbanyak zikir. Berbanyak berpikir. Itu hal yang penting. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan. Terakhir, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran bahwa mengerjakan hal yang halal dengan niat untuk menjaga diri dari hal yang haram itu dapat pahala sedekah. Sekali lagi, mengerjakan hal yang halal, halnya halal, hal mubah, hal-hal dalam rangka untuk menjaga diri agar kita nggak terjatuh ke dalam hal yang haram, itu pahala, itu sedekah. Sebagaimana terakhir berhubungan suami istri, menyalurkan syahwat atau mengungkapkan syahwat kepada istri atau kepada suami agar kita tidak terjatuh ke dalam zina, agar menjaga diri dari jalan yang haram, maka itu dinilai sedekah dan pahala. Dan menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan sampai berhubungan intim pun kita dapat pahala untuk menjaga diri dari hal yang haram. Tapi terakhir, berkaitan dengan poin terakhir, ada nasihat menarik dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Kata beliau, ketika seseorang, atau mohon maaf, secara makna ya, seyogianya atau seharusnya orang yang berhubungan intim dengan suami atau istrinya itu semakin membuat dia menginginkan akhirat dan cinta kepada akhirat. Dan ini cukup mengejutkan karena aktivitas ini itu duniawi banget. Tapi kata para ulama, sebagaimana Ibnu Jauzi, seyogianya seseorang itu semakin semangat mencari surga, semakin semangat mencari akhirat. Kenapa demikian? Kata beliau, rahimahullah, karena ketika dia merasakan kenikmatan pada saat dia berhubungan intim, dia meyakini bahwa kenikmatan surga jauh lebih nikmat dari ini. Jadi justru semakin mengundang rasa penasarannya dan semangatnya untuk masuk surga. Allahu Akbar. Jadi ketika seseorang merasakan kenikmatan, itu kan duniawi banget. Maka dia yakin. Jadi pikirannya, orang beriman tuh gitu, beda ya. Jadi imannya mengajak dia untuk berpikir, kenikmatan surga kan jauh lebih nikmat dari ini. Kalau ini aja nikmat, gimana surga? Maka saya ingin masuk surga. Saya ingin masuk surga. Sama kayak misalnya kita pecinta bakso gitu. Terus kita ajak teman kita, "Mas, kita makan di tempat bakso andalan saya." Makan. Kita punya bisa-bisa. Terus kita makan. "Gimana Mas, enak gak?" "Oh, Masya Allah, mantap. Masya Allah, mantap." "Tapi, loh kok ada tapinya Mas? Ini enak. Tapi saya tahu ada yang lebih enak dari ini." "Oh, di mana Mas?" "Ada." "Di kampung sebelah bisa." Apa yang terjadi dengan diri kita sebagai pecinta bakso? Kita penasaran ke kampung sebelah. Kita penasaran ke kampung sebelah. Kenapa? Pengen nyoba yang lebih enak lagi. Subhanallah. Nyoba yang lebih enak lagi. Tanpa meremehkan yang ini tetap enak. Tapi kita pengen coba yang lebih enak. Fadil jannati matalul a'la. Apalagi surga kan begitu. Kenikmatannya jauh lebih enak. Jadi seharusnya kita bukan jadi orang yang gila ke sana, bahkan lupa sama Allah. Justru sampai hal-hal yang sangat duniawi saja kenikmatannya bagi orang beriman itu sebagai pengingat untuk mencari kenikmatan yang lebih indah di surga. Sangat menarik apa yang disampaikan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Dan pelajaran berharga bagi kita. Karena aktivitas ini sangat pure duniawi. Nah, kalau yang pure duniawi saja bisa dibawa ke akhirat, apalagi yang lain? Apalagi sholat, kok bisa sholat mikirnya dunia gitu loh. Oh ini dunia, kita harus mikir akhirat. Ini aktivitas pure dunia, kelezatannya pure dunia. Itu aja ada sisi di mana kita diajak untuk mengejar yang lebih nikmat lagi di akhirat. Loh kok bisa, kita udah sangat akhirat sholat. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, atau puasa. Yang kita pikir makanan, yang kita pikir urusan duniawi kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Dan hadirin sekalian, ingat setengah bulan menjelang Ramadan, biiznillahi ta'ala, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Manfaatkan bulan Syaban sekaligus persiapan untuk bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan banyak doa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kita semua di bulan, ke bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.